wal khabaru jumlatun laha rabitun ka zaidun abuhu qaimun wa libasut taqwa dhalika khair. Yusuf, kamu ngajar dalam jam berapa, Yusuf? Jam berapa ngajarnya? Oh, sakit. Wa libasut taqwa dhalika khair al-haqa mal-haqa wa zaidun ni'mar rajulu illa fi nahwi kul huwallahu ahad. Sarah. Wa yaqa'ul khabaru jumlatan murtabitan bil mubtada'i bi rabitin min rawabita arba'atin. Wa yaqa'ul khabaru, khabar itu jatuh, jumlatan yaitu jumlah. Khabar itu kadang-kadang berbentuk jumlah, tapi harus murtabiton, harus terikat, terkait bil muktada'i dengan muktada, birabitin dengan satu kaitan, dengan satu kait, dengan satu kait dari rawabit, rawabit empat. Jadi kalau muktada itu jumlah, itu harus ada rawabit, itu harus ada rawabit, itu harus jumlah ini murtabithah. Jumlah ini harus murtabithah dengan mubtada. Harus murtabithah dengan mubtada. Dan bentuk murtabithahnya apa? Harus harus apa? Harus salah satu rabit dari empat rabit ini. Ngerti ya? Ini kalau khabarnya itu jumlah. Saya ngantuk teh, enggak sama gayanya. Teh terus ingkarihi min ar min rawabit arba'ah. Awsalha Ibnu Yusuf bil Mughni ala asharah. Awsalha Ibnu Yusuf bil Mughni ila asharah. Alhamdulillah. Ila asharah. Wa ba'duha fi khilaf. Wa ba'duha fi khilaf. Waqtasaraha huna ala arba. Waqtasaraha huna ala arba. Undur al-Faqih. Undur al-Faqih. Juz 1 halaman 178. Wal-Mughni juz 2 halaman 468. 468. Jadi Ibn Hisham, rawabit itu tidak hanya 4 doang, tapi 10 di dalam Mughni. Berarti tapi sebagiannya ada khilaf. Ngerti kan? Sebagian rawabit itu ada khilaf. Mufhum. Cuma di sini Ibnu Hisham meringkas, banyak disebutkan 4 rawabit saja. Ngertilah. Kalau ternada Syekh Mukhtasar. Ngerti? Syekh Mukhtasar duduk mutawalat. Tak Mukhtasar tapi sulit ya. Baik. Terusnya terusnya tulis walimada, walimada idza kana al khabar jumlatan. Ihtaju ila rabitin. Kaitan dan pertanyaan. Kenapa kalau khabarnya itu kok jumlah, itu butuh rob, itu kenapa? Opo o? Kenapa? Nah, baik. Qala yakin li'annal jumlah tu'tabaru jumlatan mustaqillah. Jumlatan mustaqillah. Walida lida walida. Walida ji'a rabitun yarbutuha alal mubtada. Ji'a rabitun Ya rabutuha alal muqtada intaha bil makna. Intaha bil makna. Nah, di sini ini juga nambilkan dari ketika ngasih guru anak ini. Ini menunjukkan bahwasanya kenapa kalau khabarnya itu jumlah itu harus butuh rabit. Itu kenapa? Sebab kalau sudah jumlah itu kan apa? Jumlah mustaqillah kan berdiri sendiri sudah. Ngerti kan? Lah kalau mubtada sama khobar, khobarnya itu mufrad, kalau enggak bakal sempurna dia. Otomatis makhluk pasti kaitnya dengan mubtada. Ya enggak? Muhammadun qaim. Pasti qaim ini butuhnya kepada mubtada itu pasti. Karena enggak mungkin dia sempurna maknanya kecuali harus ada mubtada. Nah, lain kalau sudah khobarnya itu jumlah, gitu. Kalau khobarnya itu jumlah, berarti tanpa mubtada kan sudah dipahami. Ya enggak? Maka dia termasuk jumlah mustaqilah berdiri sendiri. Nah, supaya ada kaitannya jumlah ini dengan mubtada yang di atas, yang di depannya, makanya butuh pengikat. Supaya ada sambung antara khobar ini dengan apa? Dengan mubtada. Supaya ada sambung antara hadza kepada yang ada. Ada wa makna. Jadi supaya, karena kenapa kok ada rabit? Kenapa kok diwajibkan adanya rabit? Karena posisi mubtada di sini, posisi khobar ini sudah jumlah, wis mustaqillah, wis apa ya kan lahu makna mustaqillah, sudah berdiri sendiri tanpa mubtada pun sudah jelas. Ngerti kan? Lah liwujudnya adanya seperti ini. Maka supaya ada qarinah, supaya ada penghubung antara yang mustaqillah ini dengan mubtada, maka butuhnya adalah rabit di antaranya. Ahaduha yang pertama, salah satu di antaranya adalah ad-dhamir. Wa wal aslu fir rabti. Dhamir ini adalah asal dalam rabit. Asal dalam rabit. Ya, dhamir ini adalah asal dalam rabit. Ka qaulika Zaidun abuhu qa'im. Suf, Zaidun mubtada. Abuhu mubtada yang kedua. Qa'imun khobarnya abuhu. Abuhu qa'im khobarnya Zaidun. Kalau antum bilang Zaidun itu inti buang, abuhu qa'im kan jelas bapaknya berdiri. Jumlah mustaqillah. Tapi ini harus ada kaitannya dengan mubtada yang di depan. Ah, untuk menjadi kaitannya harus ada rabit. Di sini berupa dhamir. Zaid bapaknya Zaid, harus ada kaitannya. Harus ada kaitan. Ya, harus ada ikatan jumlah di sini kepada mubtada sebelumnya. Makanya adalah abuhu, hu ini kembali kepada Zaid. Hadza wa rabit dan hadza wal asl. Rabitnya berbentuk dhamir. Hadza wal asl. Fa Zaidun mubtada'un awwalu, mubtada'un awwalun, mubtada yang pertama. Wa abuhu mubtada'un tsanin, bapaknya adalah mubtada yang kedua. Wal ha'u mudhafun ilaih, wa qa'imun khabarul mubtada'i tsani, dan qa'im itu khabar mubtada yang kedua. Al mubtada'un tsani wa khabaruhu khabarul mubtada'il awal, khabar yang kedua, mubtada yang kedua serta khabarnya adalah khobar mubtada yang pertama. Wa rabitu bainahuma dhamir. Sedangkan rabit di antara keduanya adalah dhamir. Rabit di antara keduanya adalah dhamir. Terusnya kawan, anda punya faedah khobar, menjadi khobar itu menjadi jumlah itu harus memiliki beberapa syarat, harus ada 3 syarat untuk menjadi jumlah. Itu lho kawan, anda lupa tadi. Inda qalihi wal khobaru jumlah di atas. Wal khobaru jumlah. Fala yajuz ayyakuna jumlatan illa bisalasati syurut. Fala yajuz ayyakuna jumlatan illa bisalasati syurut. khobar ada jumlah kan ini kan. Ini enggak bisa kecuali dengan tiga syarat. Yang pertama, antakuna mustamilatan ala rabitin yarbutu adnutada. Antakuna mustamilatan ala rabitin yarbutuha bil mubtada. Ini syarat yang boleh saja. Ya. Khabarnya itu harus mustamilatan, jumlah ini harus mustamilatan mengandung ala rabit yang bisa yarbut kepada mubtada. Berarti ya, Pak? Syarat yang pertama yang disebut dengan mustamil. Pemusalah. Khabar itu enggak boleh jumlah kecuali harus terpenuhi tiga syarat. Syarat yang pertama ini harus ada rabit yang yarbutu adal mubtada. Yang kedua, alla takuna al-jumlatu nidaiyatan. Alla takuna al-jumlatu nidaiyatan. Fala yajuz an taqul Muhammadun ya a'dal nas. Fala yajuz an taqula Muhammadun ya a'dal nas. Apa di situ jelas? So, salis, khairis, Allah. Eh? Yang tak kaitan atau salis, mesti kaitan. Di mana kaitannya khairis? Mana salis? Mana salis? Mana tak? Tadi imlanya mana? Tadi coba baca imlanya tadi. Ah, imlanya tadi baca. Yang kedua, hah? Mosok ketinggalan atau gak jelas? Lah, mana kok? Tadi sudah. Salah ya juz antakula Muhammadun ya adalah nas. Jadi ini gak boleh, Pak. Ya, gak boleh. Khabarnya ya adalah nas. Gak boleh dia berbentuk nidaiyah, gak boleh. Berbentuk panggilan gak boleh. Yang nomor tiga, alla takuna musaddaratan bi ahadil huruf. Alla takuna musaddaratan bi ahadil huruf. Satu, lakin. Dua, bal. Tiga, hatta. Lakin, bal, hatta. Jadi khobarnya jumlah enggak boleh musaddaratan diawali dengan salah satu dari tiga huruf ini. Enggak boleh khobarnya jumlah ada awalnya itu lakin atau bal atau hatta. Ngerti? Baik. Wa hadhi salasa, wa hadhi syurutu salasa bil ijma'. Wahadi syurutu salasa bil ijma. Ayat tiga syarat ini terserah di atas itu bil ijma. Baik. Terusnya, wajada sa'lan syartan rabi'an. Wajada sa'lan fa'lan. Fa'lat bitta' fa'lat syaratun rabi'an. Wahuwa alla takuna jumlatan qasamiyatan. Apa qasamiyah? Gak boleh khobarnya itu berbentuk apa jumlah? Qasam. Gak boleh berbentuk jumlah qasam. Jumlah qasam itu apa Jafair? Hah? Bau apa? Huruf atau? Qasam. Ya, atau seperti ahlifu, aqsimu billah. Itu jumlah qasamnya ya. Kamu ngerti ya? Terus. Wazada al-anbariyu. Kalau ingin jadi ulama nahu temenan Evan, belilah kitab al-insaf baina madzhab al-kufiyah wa absriyah baina itu. Dua jilid. Jual kita di silap tak pun Dulu sudah punya bersalam. Tersibah oleh bersalam. Tidak punya bersalam. Di mana? Naban ada bersalam. Anak buka kemarin 2 jilid. Itu sudah ada dulu. Saya tahu dulu di Yaman. Itu alim sof. Betul sah. Anak buka. Kok Yusuf Al-Mardawi 2 jilid dah? Anak mikir. Kalau Yusuf kan beberapa jilid. Karena kan naku kan banyak. Fakih kan beberapa jilid. Ada 15 jilid. Anak pikir 15 ini dijadikan 2 kan? Enak mau belilah kan gitu. Nahu ini. Wah, ya wis lah jadi, tidak jadi beli. Nah, nahu ya. Ya. Terusnya. Ala takuna insyaiyatan, ala takuna insyaiyatan. Gak boleh khobari ya insya iya gak oleh. Itu sama anbar anbari, ngerti kan? Idan jumhur itu hanya 3 syarat toh ini gak terpakai, ngerti? Ini gak terpakai, ini faedah ini anak kadang-kadang yang kan dulu ini manhaj dulu ini gak ada marajinya, tapi ini antum cari. Saya dulu hanya punya beberapa kitab, paling di apa Allahul Masalik atau di Jami'ud Durus atau di yang lainnya, enggak kuat daripada itu jelek on insyaallah dah. Maaf insyaallah. Baik, atau di Sudul Gab atau yang lain. Ini syaratnya harus terpenuhi 3. Kalau khair dikira khair harus ada jumlah roh, harus ada rawabit. Yang kedua Ibrahim, anda siapa yang sekhair? Enggak boleh tidak, tidak iya. Yang nomor 3 apa? Diawal dengan huruf lakin atau fatha atau ba. Nah. Qala al-musannif rahimahullah. Asani al-isyarah. Rabitnya itu isyarah. Kaqauli ta'ala wa libas taqwa dzalika khair. Khair mana sebutkan khair? Barokah ya khair nama antum khair. Disebutkan terus khair ini. Hah? Ada sebuah khair. Kita lagi coba masaul khair, khair terus ini. Baik, walibas taqwa dzalika khair. Ini walibas taqwa. Alhamdulillah. Di sini faliba mubtada. Wat taqwa mudhafun ilaih. Ya. Lupa ya, Wan. Ana ingatkan ini, ana punya kitab miliknya dokter siapa, isinya nasihati kita jangan sampai membaca Komusnya Munjid. Komus Munjid itu Nazrah Nasraniyah. Yang ngarang itu seorang rahib. Baik, yang ngarang itu seorang rahib. Rahib. Dan di situ ada ya abaikan rayuan-rayuan supaya kita nanti ikut Nasraninya dengan beberapa alasan. Buku kecil lumayan kecilnya disebutkan termasuk bentuk-bentuknya abaikanana Nasraninya disebutkan satu sampai akhir panjang sekali. Taib fakulaso kalau kita baca itu memang jelas. Apa namanya, komus ini punya Nazrah Nasraniyah. Hati-hati, kata beliau, nasihati, setiap kaum muslimin pasti memiliki komus Munjid, tapi mereka gak tahu isinya. Tapi gak tahu isinya. Mufum gak tahu isinya. Lebih mendewakan orang-orangnya Nasraniyah dibandingkan dengan apa namanya, Al-Qur'an daripada Islam. Kalau dia menyebutkan ayat itu kekar-karuan, gak pernah qala Allah, gak pernah fil Quran atau kakaulihi, kadang-kadang ayatnya tambah dan kurang. Alhamdulillah. Kemudian kalau Muhammad gak ada sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau apa namanya Isa ditambahi, kalau Quran gak pernah ada Quranul Karim Al-Majid, gak pernah. Kalau Taurat At-Taurat Al-Qudasah, ya, atau yang lainnya. Kemudian beberapa contoh yang mereka yang disebutkan dalam kitab itu. Kulasannya hati-hati dengan Komus Munjid. Anak baca apa namanya di sana. Wadzalika mubtada' tsanin, dzalika itu mubtada' kedua. Khair mubtada' tsanin, khabar khabar mubtada' tsani. Walibasu taqwa libasu at-taqwa. Dzalika mubtada'nya di sini, mubtada' yang kedua, khair khabar dari mubtada' yang kedua. Wattaqwa mudhafun li wadzalika mubtada' tsanin wa khair khabarul mubtada' tsani. Wal mubtada' tsani wa khabaruhu al khabarul mubtada' al-awwal. Jadi dzalika khair khabarnya libasu. War rabit abarbitnya isyarah. Karena isyarah wa libas taqwa dzalika li dzalika dzalika libas taqwa. Dzalika libas taqwa. Ah ini. Paham kali mana ini? Dzalika khair. Baju takwa kayak apa? Tuan-tuan. Enggak ya. Jadi enggak ada ya. Azalis dan nomor tiga. I'adatul mubtada'i bilabdi. Mengulangi mubtada dengan lafadznya. Mengulangi mubtada dengan lafadznya. Nahu al-haqa mal-haqa. Falhaqa mubtada'un awwalun wa ma mubtada'un tsani. Baik. Walhaqa khabarul mubtada'i tsani wal mubtada'u tsani wa khabarul mubtada'il awwal. Ain rabit bainahuma i'adatul mubtada'i bilafzi. Mengulangi mubtada dengan lafadz. Dan lafadznya alhaqa mal haqa. Mal haqa. Diulangi. Lafadznya mubtada ulangi lagi al-haqa. Nah gitu. Kalau kali gini, ma aliyun lahan. Aliyun ma aliyun. Nah, ya, ngerti. Ma lobo'un, lobo'un ma lobo'un. Nah, diulangi aja mubtadanya gitu. Baik. Ar-rabi' yang nomor 4. Al-umum. Al-umum nahu Zaidun ni'mal rasulu. Fa Zaidun mubtada'un wa ni'mal rasulu jumlatun fi'liyatun khabaru. والرابط بينهما العموم اين عمومنا وذلك لان ال في الرجل للعموم يشمل ابا زيد ya kan ya enggak zaid adalah ni'mar rajul sebaik-baik kaum sebaik-baik orang laki-laki am ar-rajul ay laki-laki aina rabituna ay al pada ar-rajul al pada ar-rajul ismu fi al-umum yashmal zaid zaid wa zaid fardun min afrad al-umum fardun min afradi al-umum fadakhala idzan zaid dakhala fil umum fil umum fil umum bada'a ar-rajul fa hasala ar-rabat fa hasala ar-rabat ngerti kan maka terhasilkan apa ar-rabat terhasilkan ar-rabat jelas insyaallah nih jelas Ibn Abi Asim ittabahta ya jelas? Jelas? Atau dengar lagi? Enggak. Wa'ala insyaAllah. Wa'adha kulluhu. Ini semuanya. Ini semuanya. Nanti aku diingatkan ya. Diingatkan dapat salam. Sama. Aku dapat salam dari. Orang Keranji itu siapa Benasar namanya Benasar? Pak Sawa? Iya Pak Jarwo ya Pak. Anda ingatkan nanti kuatir di mana dulu Pak. Nanti ingatkan di Jarwo ya. Terpasar. Tadi ketemu Pak. Ketemu. Katanya mau pulang ke Solo. Soalnya Solo sekarang kan banjir. Banjir ya Pak. Hah? Apa? bahasanya dia banjir, gak ngerti longsor banjir. Bahasanya mau banjir. Tapi nanti nang Tanjung Kodok itu peduli banjir Solo. Peduli banjir Solo maksud apa? Jalur duit ini mana ya? Aku ora ngerti, aku ditulis ngono peduli banjir Solo. Ngono kuwi maksud apa ngono? Duit ini ya. Kenapa kok dilihat namanya kok bahasanya peduli? Peduli itu maksud apa peduli itu? Oh gitu ya, betul terus semangat nanti ya. Paham Mas Talisa? Mas Dini ya. Oh nah. Kondisinya itu kondis, televisi itu ini tuh. Kok Mas Dini itu ya? Iya, itu kan itu kok ibu enggak? Abu Nasr? Nah, jadi Abu Nasr kata jadi Abu Nasr. Mas Dini toh, itu dari kata jadi antum Abu Nasr. Nanti mau sunnah tapi ini Abu Nasr. Nah, wahada kulluhu idza lam takunil jumlatu nafsal mubtada'i fil makna. Ini butuhnya robit ini selama jumlah khobariyah itu bukanlah sebukanlah zatnya mubtada dalam maknanya. Ngerti? Ngerti kan? Butuhnya robit ini semuanya selama jumlah yang sebagai khobar bukanlah zatnya mubtada dalam makna. Ngerti? Tapi kalau andai kata khobarnya itu zatnya mubtada dalam makna, enggak butuh robi. Ngerti? Ngerti enggak, Pak? Kayak apa lihat? Jadi, adanya robit di dalam pembahasan ini selama khobar yang berbentuk jumlah ini tidak apa ini tidak semakna tidaklah zatnya mubtada tapi semakna loh zatnya semakna fa in kana kadzalik kalau andai kata jumlah itu zatnya mubtada dalam maknanya lam yuhtaj ila rabitin gak butuh rabit kakauli ta'ala lihat kul huwallahu ahad kul katakanlah huwa mubtada allahu mubtada yang kedua ahadun khobarlah berarti kan sini huwa itu siapa allahu ahad itu siapa huwa apakah lafadnya sama enggak. Lakin maknanya apa? Sama. Ngerti kan? Huwa Allahu ahad. Mana lahad? Huwa. Dia adalah dia. Ngerti? Ahuna maknanya. Di sini enggak ada robit. Allahu ahad. Dia khobar. Dia berbentuk jumlah. Tapi enggak ada robit. Nah lima ada. Lianna jumlah di sini. Allahu ahad. Itu semakna. Ya. Semakna. Itu adalah zatnya khobar. Zatnya mubtada. Tapi zatnya min haitsul makna. Ngerti? Ngerti? Bahwa mubtada'un wallahu ahadul mubtada'un. Antum punya mubtada'un apa? Mubtada'un itu gak mubtada'un itu ya? Gak ada siapa? Antum mubtada'un itu ya? Oh iya gitu. Wa khobaruhu. Lu gitu? Loh, nong-nong kok iya wae dari bawah ibu. Mubtada' sani masuk. Hah? Antum punya apa? Kau, oh iya, tak ada sah ni, kau sakot ibu. Mubtada usani, asa ada alnya, asani. Mubtada usani, wakobaru dan khobarnya, gitu, khobarnya gitu. Wal jumlah tu khobarul mubtada il awal, waya murtabidatun bihi. Sedangkan ini Sudah berkaitan. Lianna, kenapa berkaitan? Lianna nafsuhu fil makna karena khobarnya ini zatnya mubtada dalam segi makna, ngono lho. Jelas ya? Maka tinggal sarofin. Lianna huwa karena huwa bi makna sya'an. Huwa dihitu maknanya sya'an. Mawa sya'an adalah Allahu ahad. Jadi kul huwa. Huwa itu apa? Apa itu sya'annya? Apa itu perkaranya Allah? Perkaranya huwa adalah Allahu ahad. Oh no. Wa qaulihi afdalu ma qultu ana. wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah afdalu ma qultuhu. Jadi kan afdalu mubtada ma mudhof ilaih gitu kan qultuhu apa wan silai ma ana wan nabiyuna ana mubtada yang kedua wan nabiyuna atof ka ana min qabli apa itu qabli yaitu jar majrur muta'alliqun ya muta'alliq la ilaha illallah khabari la sekarang sini tidak ada apa rabit limadha li anna ana wan nabiyuna min qabli ada la ilaha illallah la ilaha illallah jadi ingat afdalu ma qultuhu ana wan nabiyuna qabli la ilaha illallah wa ma la ilaha illallah adalah afdalu ma qultu jadi jumlah khabariyah ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah itu adalah makna afdalu ma qultuhu jelas makanya kamu turabit insyaallah kan di sini subhanakallah muhammadu sallallahu alaihi wa sallam astaghfiruka wa atubu ilaik aku mengaji